Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat sekarang ini kita diberikan Allah kesempatan untuk beribadah melalui ibadah puasa, kemudian kita melakukan kewajiban sholat subuh dan kewajiban-kewajiban yang lain. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, dengan kesyukuran kita, Allah cucurkan nikmat yang lebih kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqa وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Allah. Para pendengar, yang artinya di sini, dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk mempecah belah antara mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita, kita selaku mukmin harus waspada terhadap tipu muslihat orang-orang yang mempergunakan masjid sebagai alat. Ayat ini banyak memberikan pengajaran kepada kita, di mana orang-orang munafik itu adalah melakukan beraneka ragam tipu muslihat. Mereka meyakini bahwasannya kami beriman kepada Allah ketika mereka berjumpa kepada orang-orang yang mukmin atau mengimani Allah dan Rasulnya. Kan tetapi jika mereka berpaling dari orang-orang yang beriman kemudian kumpul kepada kelompok mereka, mereka menyatakan kami hanya mengolok-olok saja. Itu perangai yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Di sini banyak orang yang melakukan aktivitas di zaman Nabi Muhammad SAW. Alatnya adalah masjid. Mereka itu membangun masjid seakan-akan mereka itu telah melakukan hal yang kebaik, hal baik gitu. Pada hakikatnya mereka itu adalah orang yang mendustakan agama. Lebih jabar dan luas lagi pembahasan kita akan dipaparkan Ustadz Dr. Zainal Arifin, Ustaz Dr. Calon Ustaz Ahmad Perdana Indra. Kami silahkan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Safiar. Pembahasan pada hari ini menjadi sangat menarik karena Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang pendirian masjid yang tidak didasari oleh keimanan. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian orang munafik yang berusaha untuk memecah belah umat Islam, ya. Sebagaimana dijelaskan di sini disebut dengan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Tujuan mereka membangun masjid itu bukan atas dasar keimanan tapi untuk memecah belah persatuan umat Islam, berusaha untuk mengintai kelemahan umat Islam dan melakukan penyerangan secara tiba-tiba sehingga akhirnya mereka bisa menghancurkan masyarakat muslim yang ada di kota Madinah. Ini terjadi ya karena ada istilah masjid dirar ya, yang pada masa Rasulullah yang dibangun oleh Banu Ghanam bin Auf, di mana mereka menginginkan agar masjid ini dapat mengimbangi keternalan masjid, menyaingi masjid Quba. Jadi dibangunnya masjid ini adalah untuk menyaingi Masjid Quba itu sendiri. Jadi tidak ada dasar keimanan ketika mereka membangun masjid ini, tapi niat pertama itu adalah karena ingin memecah belah umat Islam. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan tentang kondisi saat kekinian, salah kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kalau ternyata pada saat sekarang ini umat Islam membangun masjid hanya atas dasar karena ria. Berlomba. Artinya apa? Berlomba-lomba bangun masjid bukan karena dasar keimanan, tapi karena kenapa di sana bisa bangun masjid, di sini tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa sedangkan mereka bisa? Jadi bukan atas dasar keinginan untuk beribadah yang kuat, mengisi masjid dengan segala aktivitas kebaikan, pengajian. Yang terjadi adalah apa yang terjadi pada saat sekarang ini, jarak 10 meter ada masjid, ya, terutama di Kota Medan. Kita bisa menemukan masjid dalam satu kelurahan mungkin, ya, itu ada beberapa masjid. Yang sangat memprihatinkan adalah kalau itu diisi tidak ada masalah, itu berarti semangat ibadahnya itu kuat. Tapi salat zuhur satu sab, salat asar satu sab, maghrib agak bagus sikit lah tiga sab, subuh setengah sab mungkin, begitu sikitnya orang. Jadi tidak ada usaha untuk menghiasi aktivitas masjid itu dengan aktivitas ibadah dan kebaikan. Jadi sekali lagi ini menjadi peringatan kepada kita semua, silakan untuk membangun masjid, tapi betul-betul masjid itu dibangun atas dasar dan nilai keimanan, bukan hanya karena ingin ketenaran atau hanya ingin menyaingi masjid di sana, atau karena tidak suka kepemimpinan masjid di sana. Itu adalah satu hal yang sangat salah sekali. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, masalah masjid ini masalah yang serius dihadapi di Indonesia. Karena apa? Karena memang pemerintah tidak menangani masjid ini secara serius, sehingga timbul permasalahan yang begitu dahsyat di antara umat Islam. Kalau kita melihat bagaimana pengelolaan masjid di Mesir, di Sudan yang miskin, di Malaysia yang agak makmur, di negara Teluk lebih makmur lagi, bahkan di Arab Saudi yang paling makmur itu, semuanya di bawah naungan satu kementerian yang disebut dengan Menteri Wakaf, atau yang di Malaysia disebut Menteri Urusan Agama Islam, ya. Jadi semuanya itu ditata, dimanage, dikelola dengan baik, sehingga itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena apa? Karena memang diambil dari uang rakyat yang disebut dengan satu kapling, yang disebut dengan uang wakaf. Malaysia malah lebih bisa mengoptimalkan usaha masjid tadi karena memang mereka memiliki tabungan haji. Di antaranya uang itu mungkin untuk mengelola pendayagunaan masjid, atau mungkin pemerintah sendiri mengalokasikan dana APBN-nya untuk khusus masjid. Suatu hal yang lebih menarik, kita tidak menemukan di dunia ini ada tabung infak. Ketika saya berada di Sudan, itu tidak ada infak jalan pada hari Jumat, walaupun Sudan itu negara yang miskin. Di negara-negara Afrika yang miskin pun hal itu tidak kita temukan. Tapi di Indonesia, hal itu menjadi suatu hal yang sangat sederhana nampaknya. Tapi sebenarnya perlu untuk tidak disederhanakan. Karena apa? Karena masjid itu harusnya dikelola oleh negara. Itu satu. Yang kedua, kita juga menemukan imam di masjid itu tidak teratur dan terkoordinir. Untuk sholat harian misalnya, kalau sholat Jumat oke lah karena ada uangnya. Tapi untuk sholat harian orang masih suka saling melempar, ataupun ada orang yang bertahan dia walaupun konsekuensinya dia tidak layak untuk menjadi imam. Karena apa? Karena semangat 45 saja yang dia miliki walaupun kurang fasih. Ini akhirnya menimbulkan friksi-friksi di antara masyarakat. Sementara kalau kita menemukan di Mesir, di Malaysia, di Singapura, di Arab Saudi apalagi, itu semuanya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan itu semua imam digaji. Dia statusnya sebagai pegawai negeri. Jadi setiap orang yang datang ke situ statusnya memang ingin sholat dan menjadi makmum, kecuali dia orang-orang yang memang bersedia untuk menjadi imam. Ini merupakan fenomena. Supaya apa? Supaya fenomena ini tidak terus berlanjut dan ada pembenahan. Saya rasa kalaulah dana haji yang sekarang kita menemukan sampai 4 tahun kemudian seseorang menabung uang baru bisa berangkat haji dengan uang yang ditanam 20 juta selama 4 tahun, sebagaimana Malaysia telah mengoptimalkan tabungan haji, dia bisa menginvestasikan dana umat Islam itu untuk kemakmuran umat Islam. Sehingga kita menemukan tidak ada alasan bagi jemaah Malaysia untuk menaikkan biaya haji, karena memang uang itu digunakan, dioptimalkan, tidak saja jemaah hajinya teruntungkan, tetapi umat Islam Malaysia dapat menikmati uang yang dikelola oleh tabung haji tersebut. Saya rasa ini menjadi pelajaran yang baik dan ini merupakan peluang yang besar bagi Departemen Agama, atau kalau misalnya Departemen Agama tidak bisa mengurusnya, berilah ke satu badan khusus yang mengurusnya secara profesional. Ya, ada satu hal yang menarik Ustaz Sapiar. Terkadang di dalam pengurusan masjid sendiri itu terkadang terpecah-pecah. Ada istilah kaum tua, ada istilah kaum muda, ditambah lagi dengan gesekan-gesekan berbagai perbedaan pendapat. Sehingga akhirnya seperti misalnya di bulan Ramadan aja sekarang ini ya, ada yang minta 2, ada yang minta 20, ada yang minta 11 ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini kalau kita kaitkan dengan keterangan ayat menjadi pembahasan kita hari ini? Kita mengambil hal-hal yang mudah saja di dalam Islam, karena ibadah yang sunnah di dalam dilakukan, bahasa kasarnya tak dilakukan pun gak apa-apa kan Ustaz, iya, begitu. Namanya tapi namanya sunnah. Tapi janganlah sampai dengan masalah yang sunnah kemudian perbedaan paham dengan kaum tua yang biasanya antara NU dan Muhammadiyah, sampai mungkin nanti janganlah sampai diprediksi orang bodoh mengatakan apa, pertentangan antara NU kaum tua dengan Muhammadiyah ini sampai hari kiamat katanya. Ini jangan lagi. Seharusnya apa? Menjadi bagi kita seluruh umat Islam kaca perbandingan. Ambil yang mudah. Islam itu enggak susah-susah. Iya. Kan begitu. Kalau saya lihat contohnya seperti di Malaysia, semua negara Malaysia itu akhirnya menganut mazhab Syafi'i, salat 23. Iya. Walaupun masyarakatnya kebanyakan salat 11 rakaat. Betul. Kalau dia 23, 11 rakaat pasti dapat. Tapi kalau 11 enggak akan mungkin dapat 23. Biarkanlah imamnya 23, makmumnya kalau mau 11 silakan. Silakan. Saya rasa tidak harus malu ketika yang 11 rakaat langsung pulang. Karena ini hukumnya sunnah ya, Ustaz. Iya. Prinsipnya bagaimana semua diadopsi di dalam kebersamaan kita di masjid tadi, bukan sebagai sarana untuk divided and impera, membecah belahkan masyarakat muslim. Para pendengar RR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan yang telah kami sampaikan ini moga berguna bagi kami pribadi, jamaah sekalian yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustaz Dr. Zainal Arifin dan Ustaz calon Dr. Ahmad Perdana Indra. Kami mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa dari sebut?